wa tasarruful maridhi fi ma zada ala thulus mauqufun ala ijazatil warafah. Kebolehan tasarruf bagi orang yang sakit, yang sakit itu sudah bisa dikategorikan bisa merenggut nyawa seseorang, tasarruf yang dilakukan di harta yang melebihi sepertiga hartanya, kesahan tasarruf itu tergantung pada kebolehan ahli waris. Jadi seorang yang sakit, bila dia mentasarufkan hartanya lebih dari sepertiga, untuk ukuran sepertiganya bisa sah. Tetapi ukuran kelebihan dari sepertiga itu tergantung kebolehan dari ahli waris yang dia miliki. Fa'in aja juza ida ala thuluthi soha wa illa fala. Bila para ahli waris itu memperbolehkan kelebihannya, maka sah, dan bila tidak, maka tidak sah. Wa ijazatul warasati wa radduhum halal maradi la yu'tabaron. Wa innama yu'tabaru dhalik mim ba'di mautil marid. Dan izin kebolehan ini, izin dari ahli waris ini berlaku di saat kematian seorang yang sakit. Artinya pengizinan atau pembolehan oleh ahli waris atau ketidakbolehan ahli waris terhadap harta yang ditasarufkan ini tidak berlaku di saat kebolehan itu dilakukan saat masih hidup, saat orang yang sakit tadi masih hidup. Jadi kebolehan ahli waris dan penolakannya ini hanya diperbolehkan atau hanya bisa sah bila memang dilakukan setelah kematian orang yang sakit tadi. Wa idza ajazal waritsu tsumma qal innama ajaztu li dhanni annal mala qalil wa qad bana khilafuh suddiqa bi yaminih. Andai kata ada satu ahli waris yang memperbolehkan tasarruf itu, kemudian dia mengatakan, saya memperbolehkan tasarruf itu karena saya sangka bahwa harta yang ditasarrufkan hanyalah sedikit, ternyata hartanya banyak. Jadi bila ada ahli waris yang mengatakan demikian, maka ucapan itu dibenarkan. Artinya izin yang diucapkan olehnya ini boleh ditarik kembali. Jadi dia mengizinkan harta warisan itu ditasarrufkan karena prasangka, dia menyangka hartanya sedikit. Tetapi setelah melihat kenyataannya ternyata banyak. Jadi kebolehan itu digantungkan dengan sedikitnya harta yang ditasarrufkan. Artinya prasangka yang menjadi dasar kebolehan itu ternyata salah, dan dia menarik kembali izin yang telah diucapkan. Itu bila memang bila memang sudah sampai di ranah hukum, bila memang sudah sampai ke meja hijau, dia ucapan itu, dakwaan itu dibenarkan oleh qadhi bila memang dia berani bersumpah. Wa tasarruful 'abdi alladzi lam yu'dzan lahu fi tijarah yakunu fi dhimmati. Seorang budak yang mentasarufkan hartanya dan dia tidak diizinkan oleh tuannya untuk berdagang, maka tasarrufnya itu sah, dan tasarruf yang dilakukan itu menjadi tanggungan darinya. Karena budak memang tidak bisa memiliki sesuatu. Jadi budak apabila mendapatkan sesuatu dari orang lain, maka otomatis sesuatu itu menjadi milik tuannya, menjadi milik sayyid atau tuannya. Jadi budak tidak bisa memiliki sesuatu apapun. Apabila budak bertransaksi dengan orang lain, maka transaksi itu bisa sah, tetapi kesahan transaksi itu adalah menjadi tanggungan dari si budak. Wa makna kaunihi fi dhimmatih annahu yutba'u bihi ba'da idkihi idza utika fa in adzina lahu sayyidu fi tijarah suha tasarrufuhu bihasabi dzalikal idni. Arti dari tasarruf yang menjadi tanggungan budak adalah tasarruf itu kelak akan dilunasi setelah dia merdeka. Jadi di saat seseorang berstatus budak, dia melakukan tasarruf, maka tasarruf yang dilakukan sah. Dan tasarruf ini tidak bisa dibayar secara langsung karena memang dia tidak memiliki apapun. Artinya tasarruf ini sah tetapi menjadi tanggungan dari si budak tersebut. Artinya tanggungan adalah tasarruf itu bisa dilunasi setelah dia merdeka, ya, setelah dia merdeka. Dan ini hukum seperti ini tentunya berlaku bagi budak yang tidak diizinkan berdagang oleh sayyid atau tuannya. Bagi budak yang diizinkan berdagang oleh sayyid atau tuannya, maka semua tasarruf yang dilakukan sah sesuai dengan izin yang diberikan oleh sayyid, ya. Jadi kesahan tasarruf itu dibatasi dengan seberapa besar izin yang diberikan oleh sayyid. Faslun fi sulhi, fasal menjelaskan tentang suluh atau perdamaian. Wahwa lughatan qat'ul munaza'ah, kata suluh, makna lughat dari kata suluh adalah menghentikan pertikaian. Wasar'an aqdun yahsulu bihi qat'uha, dan makna suluh secara syariat adalah suatu akad, suatu kesepakatan atau transaksi yang bisa menghasilkan berhentinya pertikaian. Wayasihu sulhu ma'al iqrar, ai iqraril mudda'i 'alaihi bil mudda'i fil amwal, wa huwa dhahir. Suluh atau perdamaian ini bisa sah bila memang disertai dengan iqrar atau pengakuan. Pengakuan dari seorang yang dituduh, seorang yang menjadi terdakwa. Jadi di dalam istilah fikih ada istilah mudda'i, ada istilah mudda'a 'alaihi. Mudda'i adalah orang yang mendakwakan, dan mudda'alah adalah orang yang didakwa. Dan suluh ini, perdamaian ini bisa sah bila memang mudda'a 'alaihi atau terdakwa mengakui tuduhannya. Jadi tuduhan yang diberikan kepadanya, dia telah mengakuinya. Misalkan saya menuduh si A telah mencuri baju saya. Si A telah mencuri baju saya. Kemudian dia mengakui tuduhan itu. Nah, bila dia sudah mengakui tuduhan itu, maka saya bisa sah untuk berakad damai kepadanya. Dan akad damai ini hanya terkhusus untuk hal-hal yang berhubungan dengan harta, hal-hal yang memiliki nilai jual atau berhubungan dengan harta. Wa kadama afdo ilaiha ail amwali kaman sabatallahu ala syahsin kisosun fasolahahu alaihi ala malin bilafdi sulhi fa innahu yasihu au bilafdil bayi fala. Suluh ini bisa sah bila memang dilakukan berhubungan dengan hal-hal yang memiliki nilai jual atau sesuatu yang bisa menghasilkan harta. Jadi suluh bisa sah di dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta atau hal-hal yang menghasilkan harta. Contohnya adalah seseorang yang telah ditetapkan dia membunuh, maka dia harus dikisos, harus dipenggal kepalanya. Orang yang seperti itu, orang yang sudah ditetapkan oleh hakim bahwa dia berhak dikisos, maka ahli waris dari korban atau keluarga korban, merekalah yang berhak untuk mengkisosnya, merekalah yang berhak untuk mengeksekusinya. Dalam arti mereka punya hak, ya, mereka punya hak untuk membunuhnya atau tidak, untuk memancungnya atau tidak. Andai kata keluarga korban ini dia berdamai dengan orang yang berhak dipancung, dia berdamai untuk mengambil harta sebagai ganti dari hukum pancung itu. Jadi kamu tidak usah dipancung dengan syarat kamu membayar uang sekian. Perdamaian itu, perdamaian yang menggantikan hukum kisos, hukum pancung dengan mengambil harta, itu bisa dinamakan suluh dan itu sah. Jadi hukuman pancung walaupun tidak berupa harta, tapi bisa bisa menghasilkan harta, yaitu dengan cara tadi. Hukuman tersebut dibebaskan dengan syarat memberikan atau membayar uang dengan nilai tertentu. Dan hal ini bisa sah kalau memang menggunakan sigot atau menggunakan kata suluh, ya, menggunakan kata suluh. Artinya bila menggunakan kata selain suluh, misalkan be, ini hukumnya tidak sah.